saha atuh ieu teh? Geus teh apal kana sora wae. Mun da ulah deui saha ieu teh nya? Akang berpikir oh, maneh ah. Nya akang teh saha atuh nya? Abdi teh muni asa kumaha ieu teh hilang pisan? Kudu dieceskeun wae papotongan maneh ieu teh. Oh, mangsa minte ya? Dari abah aya. Teu aya, Kang. Lu kabeneran. Ari emak? Teu aya, Kang. Oh, si omoh. Aya weh. Teu aya deui nuju amoh. Iya geus aya nama. Iya nyanyi. Na kumaha atuh, Kang? Kang hayang. Kuan pisan jika natenya nuka cita boga rasa pikiran itu kita bangkang nama datang ke dia iya Kang namun Kang buka pikir kadu cik atu sing oi oi Kang teh ada Kang mah ada tadi anggar itu wae kitu dugi ka kolot nya tarik ngeureunan moal mikir pisan moal geus teneng ayeuna Kang teh ka budak mane geus teu ingat mane geus cucuran oh da bari kumaha tuh teu ingat waktu mah kekenjeran teh mangkal teh gawe di jugala Kang teh oh terus gaduh damai asalnya kerasa di Bali Isu